عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين أعزني الله وإياكم. إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pelajaran kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah karya beberapa orang ulama. Kita masih pada Kitabul Hudud. Kita masuk pada bab yang ke-6. Al-bab sadis fit ta'zir, tentang hukum ta'zir. Tentang ta'zir. Wa fihi masail, al-mas'alatul ula ta'rifu ta'zir wa hukmuhu wal hikmatu minhu. Ta'rifu ta'zir, pengertian dari at-ta'zir. At-ta'ziru lughatan, ta'zir secara bahasa adalah al-man'u war-rad, mencegah dan menolak. Secara bahasa ta'zir maknanya mencegah, menghalangi, mana? Rad dan menolak. Wa ya'ti bi ma'na nusrah ma'at ta'zim, dan dia juga datang dengan makna pertolongan bersamaan dengan pengagungan. Menolong atau pertolongan bersamaan dengan pengagungan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu, dan tolonglah dia dengan pengagungan dan muliakanlah dia. Fa innahu yamna'ul ma'adi amanyal idza, maka sesungguhnya dia menghalangi para pengganggu dari membuat gangguan. Kama ya'ti bi ma'nal ihana, begitu juga ta'zir bisa bermakna al-ihana, menghinakan, menghinakan. Yukal dikatakan juga azzaruhu, azzarahu bimakna addabahu ala dzarbin waqa'a minhu. Azzarahu, azzaru yu'azziru ta'ziran, maknanya adalah memberikan pelajaran ataupun pendidikan atas dosa atau sebuah dosa yang dia terjatuh kepadanya. Maka kata penulis bahwa bidzalika minal abdad, maka dia yakni ta'zir dengan sebab hal tersebut, yakni dengan sebab makna-makna secara bahasa yang telah disebutkan di atas, minal abdad, dia termasuk kata yang memiliki makna yang berlawanan. Abdad, yakni kata, satu kata, cuma maknanya berlawanan. Tadi bisa dimaknakan menolong, bisa dimaknakan apa? Menghinakan. Itu kebalikan. Enggak semakna, maknanya berlawanan. Sehingga tentunya tergantung penggunaan. Wal aslu fihi al-man'u. Dan yang asal makna ta'zir adalah al-man'u, mencegah atau melarang. Itu secara bahasa ta'zir. Wastilahan, dan secara istilah, dan inilah yang kita maksudkan dalam pelajaran adalah pengertian secara istilah. At-ta'dibu fi kulli ma'siyatin la hadda fiha wa la kaffarah. Secara istilah, ta'zir adalah memberikan pelajaran maknanya apa? Identik dengan apa? Menghukum. Kalau memberikan pelajaran itu kan bisa banyak makna juga. Memberikan pelajaran, mengajari orang lain. Tapi yang dimaksud memberikan pelajaran di sini apa? Menghukum. Tapi menghukumnya litta'dib. Hukum dalam rangka mendidik, membikin jera. Memberikan pelajaran dalam rangka apa? Mendidik. Bukan dalam rangka untuk menyakiti, membinasakan, dan yang semisalnya. Tapi menghukum dalam rangka memberikan pelajaran pada setiap kemaksiatan yang tidak ada hukuman had padanya dan tidak ada kafarah. Pada sebuah atau pada setiap kemaksiatan yang tidak ada hukuman had padanya dan tidak pula ada kafarahnya. Sehingga kalau dia ada hukuman had padanya dan juga ada kafarahnya, tidak masuk pada ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang sifatnya tidak ada padanya hukuman had dan tidak ada kafarah. Sehingga marja'uhu ilal hakim. Kembalinya hukum ta'zir ini kepada hakim. Tidak ditentukan. Secara syariat tidak menentukan hukumannya. Hukum ta'zir. Hukum ta'zir. Yani menghukum dalam rangka memberikan pelajaran. Yang dia tidak ada hukuman had dalam syariat ini, tidak pula ada kafarah. At-ta'ziru wajibun fi kulli ma'siyatin la hadda fiha wa la kafarata minas syari. At-ta'zir itu hukumnya wajib pada seluruh kemaksiatan yang tidak ada padanya hukum had dan tidak ada padanya kafarah dari yang membuat syariat. Min fi'lil muharramat, berupa melakukan perkara-perkara yang haram, wa tarkil wajibat, dan meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Idza ra'ahul imam, jika imam berpendapat demikian. Jika imam berpendapat demikian, yakni berpendapat orang ini telah meninggalkan perbuatan yang wajib dia tinggalkan, atau dia telah terjatuh kepada perbuatan yang haram, menurut imam dia harus dihukum, maka dihukum. Kalau menurut imam dia tidak perlu dihukum, tidak dihukum. Sehingga sekali lagi marja'uhu ilal imam, kembalinya hukum ta'zir ini kepada imam. Terserah imam mau menerapkannya atau tidak. Maka kata penulis, idza ra'ahul imam, jika imam memandang perlu untuk melakukan hukuman ta'zir. li hadithi Abi Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujladu fauqa ashri jaladat, la yujladu fauqa ashri jaladatin illa fi haddin min hududillah, tidak dicambuk lebih dari 10 kali cambukan, tidak dicambuk lebih dari 10 kali cambukan kecuali pada hukuman had, dari hukuman had-had Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya hukum takzir itu mungkin saja dicambuk, cuma tidak di atas 10. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam habasa fi tuhmatin, dan dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menahan, memenjara, menahan terhadap orang yang tertuduh fi tuhmah, tertuduh melakukan perbuatan kemaksiatan atau kejahatan. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yu'azziru wa yu'addibu bin nafyi, dan Umar radhiyallahu anhu beliau melakukan takzir, memberikan pelajaran dan memberikan adab pendidikan dengan cara an-nafyi, mengasingkan, yakni diasingkan dari negeri-negerinya, sehingga penjara kemudian diasingkan itu termasuk hukum takzir yang pernah dilakukan di zaman dahulu. Wa hal kirasi wa ghairi dzalika, begitu juga digundul kepalanya. Wa ta'ziru raji'un ilal iman, imam aw naibihi. Ta'zir itu kembalinya kepada imam atau kepada naibnya. Yaf'aluhu idza ra'al maslahata fi fi'lihi, beliau atau imam melakukannya jika dia berpandangan ada maslahat dalam melakukan hukum ta'zir. Wa yatrukuhu idza iqtadatil maslahatu tarkahu, dan dia meninggalkan hukum ta'zir jika maslahat menghendaki demikian. Yang ketiga, al-hikmatu fi min masyru'iyyati ta'zir, hikmah dari disyariatkannya ta'zir. Syuri'at ta'zira, ta'ziru at-ta'zir disyariatkan, siyanatan lil mujtama'i minal fawdha wal fasad, dalam rangka menjaga masyarakat dari kekacauan dan kerusakan. Hukum ta'zir ini diterapkan, disyariatkan dalam rangka menjaga masyarakat dari kekacauan dan kerusakan. Wadaf'an lidh-dhulm, dan dalam rangka menolak kezaliman. Warad'an wa zajaran lil usati wa ta'diban lahum, dan dalam rangka membikin jera atau membikin ngeri ahlul maksiyah, dan dalam rangka mendidik mereka, dalam rangka memperingatkan mereka ahlul maksiyah, dan dalam rangka memberikan pelajaran kepada mereka sehingga dengan demikian mereka jera dari perbuatannya dan juga orang lain pun merasa ngeri. Ini hikmah dari ta'zir. Nanti penulis akan menyebutkan contoh-contoh perbuatan yang padanya ada ta'zir padanya. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, anwa'ul ma'asi allati tujibu ta'zir. Jenis-jenis kemaksiatan yang mengharuskan ta'zir, yang menyebabkan adanya ta'zir, hukum ta'zir. Al-ma'asi allati tujibu ta'zira naw'an. Kemaksiatan yang mengharuskan adanya ta'zir ada dua macam. Yang pertama, tarkul wajibati ma'al kudrati ala ada'iha. Meninggalkan kewajiban bersamaan kemampuan untuk menunaikannya. Meninggalkan kewajiban bersamaan mampu untuk menunaikannya. Qadha'id duyun, seperti pelunasan hutang. Ya, ini orang berhutang mampu membayarnya tapi enggak dibayar-bayar. Maka hakim, imam bisa menerapkan hukum ta'zir kepada orang ini. Wa ada'il amanat wa amwalil yatama. Dan contohnya pula menunaikan amanah-amanah, titipan-titipan. Hutang tadi kemudian titipan-titipan. Orang diberikan titipan kemudian dia tidak mau mengakui kalau dia diberi titipan. Maka dikasih pelajaran. Begitu juga amwalil yatama, orang yang memakan harta anak yatim. Fa inna hadhihi al-umura wa mithlaha yu'aqabu 'alayha min tarki ada'iha hatta tu'addiyaha. Maka sesungguhnya perkara-perkara ini dan yang semisalnya dihukum atasnya jika dia tidak menunaikannya sampai dia menunaikannya. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghaniyyi zulmun. Matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda membayar hutang dalam keadaan mampu itu adalah kezaliman. Matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda membayar hutang dalam keadaan mampu itu adalah kezaliman. Sehingga kalau ada orang yang dia suka berhutang dalam keadaan dia mampu membayar tetapi dia menunda-nunda membayar, maka imam bisa memberikan takzir kepada dia, menghukum takzir. Wa fi riwayatin layyul wajidi yahillu irduhu wa uqubatuhu. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan menunda pelunasan hutang dalam keadaan dia mampu, menunda pelunasan hutang dalam keadaan dia mampu itu halal untuk disebutkan kejelekannya dan halal untuk dihukum orang seperti ini. Artinya apa? Boleh diceritakan kalau si fulan itu hati-hati, dia kalau berhutang suka enggak bayar. Boleh untuk apa? Diceritakan kejelekannya ketika apa? Dia ini secara zahir nampaknya mampu sebenarnya membayar hutang atau mencicilnya, tetapi dia sengaja berlambat-lambat atau bahkan tidak mau membayar, maka orang seperti ini halal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehormatannya dalam arti kan dijelekkan dia dengan sebab perbuatan tersebut dan juga halal untuk dihukum. Ini bentuk yang pertama hukum takzir, yaitu dengan sebab meninggalkan kewajiban. Yang kedua, fi'lul muharramat. Diberikan hukum takzir pada perbuatan mengerjakan perkara-perkara yang haram. Selain tentunya kemarin, perkara yang sudah ada hukuman had atau kafarah. Perhatikan, Ka'ayyah taliya rojulun bimro'atin ajnabiyatin. Seperti perbuatan yang terkena hukum takzir. Kalau imam menghendaki adalah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita ajnabiyah. Seorang lelaki berdua-duaan dengan apa? Seorang wanita yang bukan mahramnya. Au yubashiruha fi ghairil farj. Atau seorang lelaki mencumbui seorang wanita di selain kemaluannya. Au yuqabbiluha. Atau seorang lelaki menciumnya dalam keadaan dia bukan mahramnya. Au yumazihuha. Atau menggodanya. Itu termasuk perkara-perkara yang berhak imam untuk menghukum takzir kepada dia. Kalau hal ini diterapkan di sini atau di daerah di Indonesia ini, banyak yang terkena hukum takzir. Banyak benda. Wanita, laki-laki berduaan, bersepi-sepi, bukan mahram, hukum, takzir. Naam, seorang laki-laki mencium wanita yang bukan mahramnya, hukum, takzir. Ini perkara yang sekarang sudah biasa. Naam, waw yumazihruha. Begitu juga seorang mencandai seorang wanita yang bukan mahram, mahramnya. Wa ka'idyanil mar'ati al-mar'ah. Begitu juga seorang wanita, dia mendatangi wanita. Ini lesbian. Fabi hadza wa amsalihi ta'zir. Maka pada yang semisal ini, pada perbuatan ini dan yang semisalnya ada hukuman ta'zir padanya. Idz lam yarid fihi uqubatun muhaddadatun. Dikarenakan tidak datang padanya hukuman yang ditentukan. Termasuk pula ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum adalah apa? Orang yang meninggalkan salat berjamaah. Naam, bisa saja dihukum takzir padanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, walaqad hamamtu an amura bis-salati fatuqam. Aku sungguh sangat berkeinginan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk salat ini ditegakkan. Naam, fa antaliqu ma'i birijalin ma'ahum hazamun. Naam, min hatabin. Kemudian aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi ma'a rijalin bersama beberapa orang laki-laki. Naam, dengan membawa seikat kayu bakar, ila qaumin la yashhaduna shalah, kepada kaum yang mereka tidak menyaksikan salat berjamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum binnar, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Nah, dalam riwayat yang lain, laulan nisa wasibyan, kalau bukan karena ada wanita di rumah tersebut dan juga ada anak-anak di rumah tersebut. Nah, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Miqdaru ta'zir, ukuran hukum ta'zir. Lam yuqaddir syari' haddan muayyanan fi uqubati ta'zir. Pembuat syariat Allah tabaraka wa ta'ala tidak menentukan batasan tertentu pada hukuman ta'zir. Wa inna marja' atau marji' fi dhalika lijtihadil hakim. Hanya saja kembalinya hal tersebut kepada ijtihadnya hakim. Wa taqdiruhu lima yarahu munasiban lil fi'l, dan ukurannya kadarnya tergantung apa yang dilihat oleh hakim, tergantung apa yang dipertimbangkan oleh hakim yang sesuai dengan perbuatannya. Hatta inna ba'dal ulama yara anna ta'zira, sampai sebagian para ulama mereka memandang bahwasanya ta'zir itu qad yasilu ilal qatl, terkadang sampai pada tingkatan dibunuh. Idza tawatil maslahah, ketika maslahat memang menghendaki demikian. Ka qatril jasus al muslim, seperti membunuh mata-mata muslim untuk orang kafir. Seperti membunuh mata-mata muslim, orangnya muslim cuma dia dipakai menjadi mata-mata untuk orang kafir. Muslim dia. Ka qatril jasusil muslim, seperti membunuh mata-mata muslim yang dia memata-matai kaum muslimin kemudian menginformasikan kepada orang kafir. Wal mufarriq li jama'atil muslimin, dan orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Al mufarriq li jama'atil muslimin, dan orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Kal khawarij, seperti orang-orang khawarij. Maka mereka boleh dibunuh menurut ijtihadnya hakim, diperangi sampai mereka bertaubat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau ada dua kelompok dari kalangan kaum mukminin yang mereka saling berperang, maka damaikanlah di antara mereka. Fa in bawat ihdahuma 'alal ukhra, maka kalau salah satu dari kelompok tersebut memberontak, bawat melampaui batas dalam artian memberontak kepada yang lainnya, faqatilul lati tabri, maka perangilah orang-orang yang memberontak tersebut. Hatta tahia ila amrillah, sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at, kalau mereka kembali, fa aslihu bainahuma bil adl, maka damaikanlah di antara mereka dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Wa ghairihima mimman la yandafi'u syarruhum illa bil qatl, dan selain keduanya, selain membunuh jasus, membunuh orang yang memberontak, dari orang-orang yang tidak mungkin dihilangkan kejelekan mereka kecuali dengan dibunuh. Nah, al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat. Anwa'ul 'uqubati ta'ziriyah, macam-macam hukuman ta'zir, bentuk-bentuk hukuman ta'zir, apa saja bentuknya. Yumkinu an tusannafal 'uqubatu ta'ziriyatu hasba muta'allaqatiha 'ala an-nahwi at-tali, memungkinkan untuk disusun, diringkaskan hukuman-hukuman ta'zir sesuai dengan keterkaitan-keterkaitannya sebagai berikut. Yang pertama, ma yata'allaku bil abdan, hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, yakni hukum ta'zir pada badan. Kal jilid, seperti apa? Cambuk. Tadi misalnya ada seorang lelaki mencandai, menggoda seorang wanita, cambuk misalnya. Wal qatl, begitu juga yang berkaitan dengan badan adalah apa? Dibunuh. Seperti tadi apa? Jasus, mata. Kal jasusil muslim. Begitu juga al-bughah, pemberontak, al-mufarriqu li jama'atil muslimin. Begitu pula misalnya apa? Bandar narkoba. Bandar narkoba. Yakni kalau yang masuk syurbul khamarnya, peminumnya dicambuk berapa? Peminum narkoba dicambuk berapa kali? Hah? Bisa 40 sampai 80. Nah, enggak bandarnya. Bandarnya mungkin saja dia memakai, wallahu alam, mungkin saja dia cuma apa? Jadi bandarnya, jadi bosnya dia, mensuflainya, berbisnis dengannya sehingga banyak manusia yang kenal dengan barang ini gara-gara dia, sudah meresahkan dia di mana-mana, ternyata dia bandarnya, maka boleh ijtihadnya imam untuk bandar narkoba ini dihukum takzir, bunuh. Dihukum apa? Takzir, dibunuh. Itu in ra'ahul imam, jika imam pemimpin berpandangan demikian. Yang kedua, ma yata'allaqu bil amwal, hukuman takzir yang berkaitan dengan harta. Yang berkaitan dengan harta. Kal itlafi wal haram. Seperti dia dihukum dengan hartanya dihancurkan. Imam memberikan hukum takzir, harta orang ini dihancurkan, dibakar. Atau wal haram, dia diberi apa? Denda. Ini ada di Indonesia itu apa? Istilahnya apa? Denda. Dia melanggar aturan ataupun melakukan kejahatan, maka hukumannya adalah apa? Al-gharam dan denda. Ka'itlafil asnam, seperti memusnahkan berhala, wa taksiriha, dan menghancurkan berhala. Wa itlafi alatil lahwi, dan juga menghancurkan alatil lahwi wat tarb. Wa au'iyatil khamr, dan juga menghancurkan, seolah-olah menghancurkan alat-alat musik, dan juga apa? Menghancurkan wadah-wadah khamr. Itu namanya takzir berupa harta, diberikan denda kepada dia. Harus membayar sekian juta misalnya. Yang ketiga, ma huwa murakkabun minhuma, hukuman takzir yang tergabung dua-duanya, hukuman takzir pada badan dan juga hukuman harta. Kajil disarik min ghairi hirzin ma'a id'afil gharam alaihi, seperti mencambuk pencuri yang tidak mengambil barang pada penyimpanannya. Mencambuk pencuri yang tidak mengambil barang pada penyimpanannya. Dicambuknya berapa kali? Berapa kali? Berapa kali nyambuknya? Kuasa? Usman, berapa kali nyambuknya? Reki? Hah? Gak jelas. Apa? Apa? Hah? Sesuai pendapat pemerintah, karena ini bukan dari tempat penyimpanannya. Kalau dari tempat penyimpanannya, maka hukumannya hukuman had. Tetapi bukan dari tempat penyimpanannya, plus dia didenda. Dia didenda dengan berlipat, ma'a id'afil gharam, dilipat gandakan denda atas dia. Misal dia mencuri nilainya 1 juta, denda 2 juta. Cambuk dia, kemudian denda, bayar denda 2 juta. Denda ini banyak zaman sekarang ini, terkhususnya di Indonesia ini, wallahualam, ketika kita mendengar berita-berita kayak korupsi dan yang semisalnya, biasanya ada hukuman apa? Penjara dan juga ada hukuman dan denda. Denda sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Karena memang terkadang apa? Kejahatannya berupa mengambil harta apa? Negara. Wallahualam, terlepas dari dia masuk kasus pencurian yang terkena hukuman had atau tidak, al-muhim demikian. Biasanya yang kita dengar itu adalah apa? Korupsi, mengambil harta negara, maka dia dihukum di penjara plus di denda. Dengan denda yang diserahkan kepada imam. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam ala man saraqa min ats-tsamaril mu'allaq. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menentukan orang yang mencuri buah yang masih tergantung, orang yang mencuri buah yang masih tergantung di pohonnya, qabla ayyuwiyahul jarin, sebelum dibawa kepada tempat pengeringannya, bilhad, dengan dihukum had, wa gharramahu marratain, dan diberi denda dua kali lipat. Al-jarin maudhi'u tajfidhit tamr. Al-jarin adalah tempat pengeringan kurma. Rasul menghukum, menentukan hukuman bagi orang yang mencuri kurma yang masih ada di pohonnya, sebelum dia dikeringkan ke tempat pengeringannya, dihukum dengan hukuman had, hukuman pencurian, plus didenda dua kali lipat. Itu diserahkan kepada imam. Yang keempat, ma yata'allaku bitakyidil iradah. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan mengikat atau menahan keinginan orang tersebut. Artinya dihukum ta'zir dengan cara dia dibikin enggak bebas melakukan sesuatu. Mau ini enggak bisa, mau itu enggak bisa. Di antaranya adalah kal habsi. Hukuman ta'zir berupa penjara. Badannya enggak diapa-apakan, enggak dipukul, kemudian dia tidak dikenakan denda, tetapi dia enggak bisa bebas, ditahan di penjara. Wan nafyi, begitu juga diasingkan. Zaman dahulu ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, sering kita mendengar apa diasingkan ini. Kalau di Indonesia diasingkan kemana? Di pulau-pulau timur sana, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, tempat pengasingan. Yakni dia diasingkan di negeri yang asing dari dia, tidak di penjara begitu saja, cuma apa? Diasingkan. Namanya di tempat orang tidak bebas. Yang kelima, yang terakhir, ma yata'allaqu bil ma'nawiyat, apa-apa yang berkaitan dengan apa? Makna-makna. Wallah, ma'nawiyat. Ka'ila min nufus bit tawbih waz zajar. Seperti apa? Di cela dirinya dengan dijelek-jelekkan dengan keras. Wazajar, begitu juga dibentak-bentak, misalnya kan. Dibentak dia, dicela. Misalnya, kamu ini bodoh, kamu ini demikian. Terus kalau melakukan lagi, awas kamu, dan seterusnya. Itu apa namanya, pada sifatnya makna, mempengaruhi pada jiwanya. Ini semuanya ditetapkan oleh penguasa. Cuma ya khana fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ini tergantung dengan ijtihadul imam, dan juga memang ini diterapkan bisa berbeda-beda di setiap negeri. Diterapkan bisa berbeda-beda di setiap negeri. Di sebagian negeri yang tidak menerapkan hukum Islam, di setiap negeri ataupun di negeri yang tidak menerapkan hukum Islam, biasanya tercampur antara hukuman had dengan hukum ta'zir. Yang seharusnya di had ternyata di ta'zir. Ini perkara yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Kalau hukuman had itu sudah ditetapkan oleh syariat, bukan ijtihadul imam, bukan ijtihadul imam. Tapi memang karena di berbagai negeri, banyak negeri yang tidak menerapkan hukum Islam, maka kita lihat banyak tercampur. Yang harusnya diterapkan hukuman had, tetapi tidak diterapkan hukuman had padanya. Ini khana hudina azani Allahu ayyakum tentang hukum ta'zir. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.